yang mendekatinya sampai pagi. Ini hadis kedua yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan membaca ayat kursi. Saya akan bacakan hadis-hadis sahih yang lainnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya tentang keutamaan ayat kursi. Hadis sahih lainnya yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat kursi adalah bahwa ayat kursi disebut sebagai ayat pemimpin di dalam Al-Quran. Ayat pemimpin dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Zaidah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in sana, wa sanamul Qur'an suratul Baqarah, wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil Qur'an." Yakni ayatul kursi. Setiap sesuatu mempunyai puncaknya. Dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan di dalam surat Al-Baqarah terdapat ayat yang merupakan pemimpin dari Al-Quran. Pemimpin ayat Al-Quran. Dia adalah ayat kursi. Ayat yang merupakan pemimpin dari Al-Quran. Dia adalah ayat kursi. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk keutamaan yang ada di dalam ayat kursi, yaitu yang keempat, bahwa ayat kursi di dalamnya terdapat Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Ayat kursi di dalamnya terdapat Ismullahil A'zam, dalam tanda kurung, nama Allah yang paling agung. Apa bahasa Arabnya? Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling agung. Saya tuliskan dalam bahasa Arabnya. Karena bahasa Arabnya yang paling mengena, Ismullahil A'zam. Ism itu nama, Ismullahil A'zam. Saya bacakan hadisnya, diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Asma bintu Yazid bin Sakan qalat, bercerita, yang meriwayatkan seorang perempuan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hatainil ayatain الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم. Kata Asma bintu Yazid bin Sakan radhiyallahu anha, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dua ayat ini. Apa ayat yang dimaksud? Ayat kursi dan ayat Ali Imran ayat 1 sampai 2. Ayat kursi dan ayat Ali Imran ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya di dalam dua ayat ini terdapat Ismullahil A'la. Kalau kita perhatikan apa yang ada di sana, Al-Hayy Al-Qayyum. Ini adalah nama Allah yang agung. Dan apabila orang berdoa dengan nama Allah yang agung ini, maka niscaya doanya akan dikabulkan. Makanya ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Itu adalah ismullahil a'la. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibu Mardhuyah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil A'zam alladhi idza du'ya bihi ajab. Nama Allah yang paling agung yang jika seorang jika Allah dipanggil dengannya, maka niscaya Allah akan menjawabnya. Jika Allah dipanggil dengan nama tersebut, niscaya Allah akan menjawabnya. Fi thalas, dalam tiga ayat atau dalam tiga surat lebih tepatnya, Suratil Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran dan Taha. Ada tambahan berarti Taha riwayat ini. Taha ayat 111. Allah berfirman, wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Dan wajah tertunduk untuk Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ini menunjukkan bahwa keutamaan ayat kursi karena di dalamnya ada ismullahil a'zam. Ada di dalamnya ismullahil a'zam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan ayat kursi yang keberapa ini? Yang kelima yaitu hadis diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a dubra kulli salatin maktubatin ayatal kursi lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Artinya, barang siapa yang membaca di setiap dubur salat yang wajib ayat kursi, tidak ada yang menahannya dari masuk surga kecuali kematian. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut, kecuali kematian. Apa makna kecuali kematian? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kan aneh, tidak ada yang menahannya dari masuk surga kecuali kematian. Ada yang paham di antara antum? Tidak? Nah, silahkan. Itu maknanya. Sebelum masuk surga, dia harus melalui pintu kematian. Dia akan berpindah kepada fase kehidupan setelah kematian dengan kematian. Artinya apa? Jaminan penuh bagi siapa yang membiasakan dirinya setelah sholat wajib membaca ayat kursi. Jaminan penuh. Lihat penjelasan beberapa para ulama. Saya bacakan dari perkataan Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidhul Qadir. Qala at-tiftazilni. At-tiftazilni mengatakan, يعني لم يبقى من شرائط دخول الجنة إلا الموت, yaitu tidak tersisa dari syarat-syarat masuk surga kecuali kematian. Semuanya sudah terpenuhi dengan membaca ayat kursi, masya Allah, dan dibacanya setelah sholat fardhu. Wa kana al-mautu yamna'uhu, karena yang menahan dia masuk surga adalah kematian. Wa yaqul la budda min huduri awwalan litadkhul al-jannah, kematian mengatakan harus ada aku dulu agar kamu bisa masuk surga. Jadi syarat semua terpenuhi kecuali satu, kematiannya belum. Tentunya ini bagi siapa yang membiasakan diri untuk membaca setelah selesai sholat. Kemudian para ikhwah, terjadi khilaf di antara ulama tentang kata-kata dubur. Ayat ini kan, barang siapa yang membaca dubura kulli salatin, dubur setiap sholat. Ada yang mengatakan dubura kulli salatin yahtamilu qabla salam, sebelum salam. Karena yang namanya dubur makhluk itu selalu bersama dia, bukan yanfasilu anhu, bukan berpisah darinya. Ya, dubur kita bersama kita, dibawa kita kemana-mana. Dubur seseorang dibawa kemana-mana, artinya bersama dia. Otomatis kalau bersama, maka kata-kata dubur itu pun harus di dalam sholat, bukan di luar sholat. Sedangkan setelah salam itu berarti sesudah sholat. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah, kalau seandainya berarti dubur sesuatu adalah bagian dari sesuatu tersebut, otomatis membaca ayat kursinya sebelum salam. Ya, ayat kursinya sebelum salam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat bahwa dia sebelum salam. Karena beliau mengatakan, wa duburu syai' kullu syai'in minhu fi duburi kaduburil hayawan. Dan dubur sesuatu adalah setiap sesuatu dari dubur itu, seperti duburnya hewan. Lihat At-Tahawi di dalam kitab Maraqil Falah, ma'nahu annahu idza mata dakhalal jannah. Nah, ini makna hampir-hampir sama maknanya. Makna hadis tadi, tidak ada yang menahannya kecuali masuk surga kecuali kematian, maknanya adalah jika mati langsung surga. Jika mati langsung surga. Wal muradu anna ruhahu tastaqirru fiha. Dan yang dimaksud, kok bisa langsung masuk surga? Padahal kan surga belum dibuka. Padahal yang pertama kali masuk ke dalamnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah ruhnya berdiam di sana. Ruhnya berdiam di sana. Au awil murad bidukhuli at-tan'um, yakni annahu bimujarradi mautihi wasala ila at-tan'umi bina'imil jannah. Nah, ini beberapa makna. Jangan bingung ya, nanti akan saya ringkas. Dan maksud juga bahwa dia adalah mendapatkan nikmat, yaitu ketika dia kapan mati langsung dia mendapatkan nikmat-nikmat surga. Fa innal qabra imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufratin niran. Karena sesungguhnya kuburan itu bisa menjadi kebun surga, bisa menjadi lubang neraka. Ini disebutkan oleh At-Tahawi rahimahullahu taala. Nah, berarti kalau kita ambil beberapa pendapat tadi, bahwa maksud dari, perhatikan ya, maksud dari seseorang membaca ayat kursi di dubur sholat, tidak ada yang menahannya untuk masuk surga kecuali kematian. Yang pertama yaitu bahwa yang pertama adalah bahwa orang yang membaca ayat kursi tidak ada yang menahannya masuk surga kecuali kematian. Kapan dia mati, maka dia langsung masuk surga. Tidak ada yang menahannya kecuali kematian dia. Artinya pasti dia dapat surga. Tertahan hanya dengan kematian. Karena dia belum mati, maka dia tertahan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bahwa tidak ada yang menahannya dari masuk surga kecuali kematian, yaitu masuk surga mendapat nikmat kubur. Masuk surga mendapat nikmat kubur. Jadi kapan dia mati, maka dia mendapat nikmat kubur. Karena kuburan bisa disebut sebagai kebun-kebun surga, atau sebaliknya, lubang-lubang neraka. Yang jelas, ini semua menunjukkan kepada keutamaan membaca ayat kursi. Lalu nanti, tadi yang sudah kita bicarakan, apa maksud dari dubur? Dubur ada dua macam. Ada yang sebelum sholat selesai dan ada yang setelah selesai sholat. Ya, di akhir sholat atau setelah selesai sholat. Wallahu a'lam, pendapat jumhur bahwa dubur adalah setelah selesai sholat. Kalau saya tadi sebutkan, Syekhul Islam menguatkan pendapat sebelum, sedangkan jumhur menguatkan pendapat sesudah. Ya, kadang-kadang para ikhwah, para ulama itu jika berhadapan dengan perkataan Syekhul Islam, mereka harus menyebutkan, dan agak sulit menyelisihi beliau karena dalilnya kuat. Ya, pendalilannya tepat. Ya, begitulah ulama besar yang mengumpulkan berbagai macam disiplin ilmu dalam dirinya. Para ulama mengatakan, menceritakan tentang biografi Ibnu Taimiyah, kadang-kadang kalau dia berbicara tafsir, dia seperti ahli tafsir. Kalau dia berbicara akidah, dia seperti ahli akidah. Kalau dia berbicara bahasa, dia seperti ahli nahu. Kalau dia berbicara ilmu kalam, dia seperti ahli filsafat. Masyaallah. Saking pintarnya orang tersebut. Bahkan kadang-kadang di dalam kitab yang mengumpulkan kebanyakan perkataan dan fatwa-fatwa beliau yang disebut dengan kitab Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa itu bukan penulisnya beliau. Orang menulis, dikumpulkan dalam satu kitab. Menulis tentang fatwa-fatwa beliau. Maka disebut dengan kumpulan fatwa-fatwa. Dalam bahasa Arabnya Majmu'ul Fatawa. Kadang-kadang di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau berbicara saking dalamnya tentang ilmu kalam yang ingin beliau bantah, seakan-akan beliau mendukung ilmu kalam. Ya. Makanya, terutama saya perhatikan sekali Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kalau beliau menyelisih pendapatnya Syekhul Islam, beliau akan sebutkan pendapatnya Syekhul Islam dulu. Baru akan tetapi, kata beliau, kita lebih menguatkan pendapat yang lain. Karena pendapat Syekhul Islam itu kadang-kadang benar-benar kuat dan susah untuk diselisihi. Kalau bukan karena pekerjaan para salafus salih, maka mungkin kita akan tetap memakai pendapat beliau. Sedih pahami ya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, termasuk dari ayat atau hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ayat kursi adalah ya, hadis-hadisnya sudah lemah-lemah semua. Kita akan baca ayat hadis yang lemah-lemah. Pada pertemuan kemarin saya sudah sebutkan hadis lemah tentang ayat kursi. Apa itu? Bahwa ayat kursi adalah, siapa yang masih ingat? Rubu'ul Quran, seperempat dari Al-Quran. Itu hadisnya lemah. Ya, diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya lemah, dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Yaitu di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah. Kemudian hadis yang lemah lainnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat kursi adalah lihat hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatu ayil Quran la tuqra fi baitin fihi syaitan illa kharaja minhu ayatul kursi. Surat Al-Baqarah di dalamnya terdapat ayat yang merupakan pemimpin ayat Al-Quran. Tidaklah ia dibaca di dalam sebuah rumah melain di dalamnya terdapat syaitan, melainkan syaitan akan keluar darinya. Dia adalah ayat kursi. Hadis ini dengan lafaz yang seperti ini lemah. Ya, hadis ini dengan lafaz yang seperti ini lemah. Dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilat Al-Ahadith Al-Dha'ifah. Silsilah hadis-hadis lemah. Tapi kita sudah pelajari tadi bahwa ayat kursi adalah ayat pemimpin. Ayat di dalam Al-Quran. Tapi dengan riwayat dan lafad yang lain. Adapun ada pengucapan la tuqra fi baitin syaita fihi syaitanun illa kharaja minhu, tidaklah dibaca ayat kursi tersebut dalam sebuah rumah di dalamnya terdapat syaitan kecuali dia akan keluar dari rumah tersebut, dia adalah ayat kursi, maka ini lafadznya apa? Lemah. Lafadznya lemah. Di sini terdapat pembicaraan. Apakah ayat kursi itu ayat ruqyah atau ayat mengambil tindakan preventif, ayat penjagaan? Yang kita tahu ayat kursi ayat Al-Fatihah adalah ruqyah. Artinya kalau terjadi penyakit bacai Al-Fatihah, kalau terjadi sesuatu yang perlu diruqyah bacai Al-Fatihah, berarti dia adalah sebuah tindakan, sebuah ayat, sebuah surat untuk ruqyah, tindakan kuratif, ya, tindakan kuratif, yaitu sesudah terjadi. Adapun tindakan preventif untuk menjaga, penjagaan diri, apakah Al-Fatihah termasuk? Lihat saja. Zikir pagi kita untuk penjagaan diri, ada Al-Fatihah? Hah? Enggak ada. Karena dia ayat untuk meruqyah. Tindakan preventif, tindakan kuratif. Atau rehabilitatif. Kalau sudah terjadi, baru diobati dengan itu. Di sini harus jeli. ya harus jeli. Nah, termasuk di dalamnya ayat kursi. Pernahkah ada riwayat Rasulullah dan para sahabatnya meruqyah dengan ayat kursi? Atau ayat kursi sebagai benteng diri? Sebagai apa? Benteng atau meruqyah? Benteng. Nah, ini masalah yang jeli, harus diperhatikan. Ya, kalau kita meruqyah, kita nasihatkan kepada orang yang kita ruqyah, baca ayat kursi. Adapun kita membacanya tatkala meruqyah, maka belum ada contoh. Bisa dipahami maksudnya? Begitu juga surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah. Fa inna man bagaimana hadisnya? Bacalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya barang siapa yang membacanya, li'anna fihi barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah." Bacalah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat berkah, meninggalkannya kerugian, dan sihir manapun tidak akan bisa melawannya. Kira-kira membaca surat Al-Baqarah tindakan sebelum atau sesudah? Sesudah. Karena ada hadis tadi bahwa sihir tidak akan bisa melawannya. Sesudah terjadi baru dibaca. Ya, sudah terjadi baru dibaca. Lihat lagi hadis tentang Al-Ikhlas dan dua surat Mu'awwidzatain. Dua surat Mu'awwidzatain itu maksudnya adalah dua surat yang ada ucapannya Qul a'udzu birabb. Qul a'udzu birabb. Makanya disebut dengan Mu'awwidzatain karena dua surat minta perlindungan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihinna." Artinya, tidak ada seorang pun minta perlindungan lebih kuat dibandingkan membaca tiga surat ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Saya nanya ke bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Ini surat untuk tindakan rehabilitasi atau preventif? Preventif. Sebelum, makanya ada dalam zikir pagi, zikir sore. Nah, itu hati-hati dalam meruqyah. Meruqyah itu bukan hanya sekedar baca-baca, harus ada fikihnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis tadi yang kita baca tadi bahwa tidaklah, kenapa saya menyimpang ke tema ruqyah, karena ada di sini sebutkan la tuqra, tidaklah dibaca di dalam sebuah rumah, di dalamnya terdapat syaitan melainkan ia akan keluar darinya. Ini berarti sebenarnya bisa dikatakan kalau hadisnya sahih, bisa dikatakan membaca ayat kursi itu tindakan preventif atau rehabilitatif. Rehabilitatif. Ya, ada syaitannya dulu. Baru dibaca. Tapi hadisnya lemah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada hadis yang lain yang juga lemah bahkan sangat mungkar. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Abu Musa Al-Ash'ari. Ada sedikit penjelasan tentang pengucapan kata-kata seperti ini. Ini saya jadi ingat Syekh Abdul Muhsin menyebutkan ini. Dalam bahasa nama, misalkan yang kita sebutkan sekarang Ibnu Marda, lihat ya, Ibnu terbaca Mar. Nah, di sini ada beda antara ilmu hadis dengan ilmu nahu, cara membacanya. Ini nama orang ini dibaca bagaimana? Sama juga dengan nama yang lain, yaitu Ishaq bin Ya, ini namanya Ishaq ibnu. Nah, lihat. Ini yang belakang, yang menjadi pembicaraan yang di belakang. Kalau orang nahu, orang ahli bahasa, membacanya adalah nahu. Mar dawai. Hah? Ya, mar dawai. Kalau orang hadis membacanya mar duya. Sama, mar duya. Di sini jadi dhammah du, sini jadi fathah du ya. Sama ini, gimana membacanya? Ishaq bin Rohawai. Hah? Rohawai. Atau dibaca Rohu ya. Ya, ini cara membaca. Dua-duanya dipakai. Dua-duanya dipakai. Mardawai atau Marduyah, Rohawai atau Rohuyah. Ishaq bin Rohuyah. Ishaq bin Rohuyah ini ulama besar. Kawannya Imam Ahmad. Ishaq bin Rohuyah. Tapi enggak terkenal. Baru dengar sekarang kan namanya. Iya, ente aja enggak kenal. Orang ulama besar. Ishaq bin Rohu ya. Sering ini disebut oleh Imam, oleh Syekh Abdul Muhsin. Saya bernostalgia dengan ilmu seperti ini. Di dalam majlis-majlis beliau, dua kata ini, Marduyah, Mardawai, Rohuyah, Rohawai. Makanya ilmu hadis itu sulit. Salah satu hadis itu sulit karena apa? Makanya Ustadz kita, Al-Ustadz Al-Fadhil Haikal, sampai S3 ilmu hadis itu Masya Allah, luar biasa. Maka kalau beliau nanti sudah selesai, ya, untuk fatwa-fatwa, minta aja kepada beliau. Adapun yang berumah di Higa Imam Syafi'i ini, ya, debu-debu yang berterbangan dibandingkan ilmu beliau. Ya, itu susah. Karena di kampus fakultas hadis itu tidak disukai. Kenapa? Karena dia seperti ngabsen orang. Mengetahui nama-nama. Nama, ya. Saya beri contoh misalkan dalam hadis ini. Saya bacakan perawinya. Ini contoh saja ya. Qala hadatsana Muhammad ibn al-Hasan ابن زياد المقري قال أخبرنا يحيى بن دستويه المروزي قال أخبرنا زياد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حمزة السكري عن المثنى عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري. Itu nama-nama tadi harus kita teliti satu-satu. Tinggal di mana, lahir kapan, kemudian orangnya bagaimana, pantas diterima hadisnya atau tidak. Ya. Kalau tadi misalkan ada kunyah-kunyah Abu Hamzah As-Sukkari. Siapa dia? Namanya siapa? Kan itu kunyah. As-Sukkari itu diambil dari apa? Itu yang membuat kadang-kadang ulam apa? Fakultas hadis susah karena dia seperti ngabsen orang. Makanya kan di dalam ilmu hadis ada kutubur rijal. Kitab-kitabnya para perawi. Kitab-kitabnya para perawi. Ini semuanya Allah ciptakan dan takdirkan ulama-ulama yang meneliti para perawi untuk menjaga hadisnya. Untuk menjaga hadisnya. Ada lagi tambahan tadi. Mardawai, marduyah, rohawai, rohuyah, sama dastawai, dastuyah. Dastawai, dastuyah. Kalau begini kan, Ustaz gak penting ngapain nama itu. Itulah ulama hadis. Begitu ilmu hadis. Ya, begitu kita akan menghargai ilmu. Ya, Ustaz, yang paling penting itu kan nuntut ilmu kita bisa ngamalin di luar lebih bertakwa. Enggak. Disinilah penuntut ilmu begitu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita baca hadisnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awahallahu ila Musa bin Imran alaihi salam." Allah telah mewahyukan kepada Musa bin Imran alaihi salam. Aniqra ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah. Untuk membaca ayat kursi di setiap dubur salat wajib. Fa innahu man yaqra'u fi duburi kulli salatin maktubah aj'al lahu qalba syakirin wa lisana dzakirin wa thawaban nabiyyin wa a'malas salihin wa la yuwadhibu ala dhalik illa nabiyyun as-siddiqun aw abdun imtahantu qalbuhu lil iman aw uridu qatlahu fi sabilillah. Sesungguhnya barang siapa, lihat utamanya luar biasa, barang siapa membaca surah ayat kursi di dubur setiap salat wajib, maka aku akan jadikan untuknya hati orang-orang yang pandai bersyukur, lisan orang-orang yang berzikir, pahala para nabi, amalan orang-orang siddiq, dan tidaklah dia selalu mengerjakan itu kecuali dia seorang nabi atau seorang siddiq atau seorang hamba yang aku uji hatinya untuk beriman atau aku inginkan dia untuk mati di jalan Allah. Ini menunjukkan keutamaan. Keutamaan apa? Ayat kursi. Cuma hadisnya mungkar jiddan. Mungkar jiddan itu artinya apa? Terlalu mungkar. Mungkar sekali. Apa arti mungkar? Hadis lemah menyelisih hadis sahih. Jadi dia sudah lemah, letoy begitu, melawan hadis sahih. Ya. Kalau syadz beda. Hadis sahih tetapi menyelisih hadis yang lebih sahih darinya. Ini disebut dengan syadz, menyendiri jadinya hadisnya. Ya. Seperti misalkan sebagian yang berpendapat tidak menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, mereka mengatakan yang menggerak-gerakkan itu syadz hadisnya. Dia sahih tapi menyelisih hadis yang lebih sahih. Tapi para ulama mengatakan enggak, hadisnya itu menyendiri, menyelisih perawi-perawi lain, tapi dia sahih. Maka disebut oleh para ulama sebagai tambahan riwayat yang sahih dari seorang yang sahih. Atau disebut dalam ilmu hadis ziyadatul thiqah. Wa ziyadatul thiqah maqbulah. Dan tambahan dari hadis yang sahih dari orang yang sahih itu diterima. Makanya Ustaz Al-Fadhil Abdul Hakim Abdad sering berkelakar bahwa kalau ada yang mengatakan ini syad, ente yang syad. Kenapa? Karena dia enggak tahu ilmu hadis mungkin. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkar. Adapun mungkar itu hadis lemah menyelisih hadis sahih. Dia sudah lemah menyelisih hadis sahih. Salah satu kemungkaran dalam hadis ini apa? Nabi Musa suruh baca ayat kursi. Padahal ayat kursi itu ada di dalam kitab Al-Qur'an. Nah, itu di situ letak kemungkar. Mungkar itu bisa dari matannya, bisa dari sanad, tapi kebanyakan dari matan. Wallahu a'lam. Nah, pekan depan kita akan membicarakan makna yang ada di dalam ayat kursi. Ada 10 kalimat di dalam ayat kursi yang merupakan inti-inti ayat kursi tersebut. Itu hadis-hadis lemah yang berkaitan dengan ayat kursi. Nah, ada pertanyaan? Kalau kita kan sebagai jamaah yang umum, enggak tinggal nunggu ustaz mengatakan hadis ini sahih, hadis ini lemah. Padahal orang di dalamnya siang malam memikirkan ini siapa, ini siapa, ini kenapa dia lemah. Oh ternyata dia ketika meriwayatkan dari gurunya, ternyata si murid ini belum pernah bertemu gurunya ketika mendapatkan hadis ini, berarti lemah. Ini subhanallah. Makanya kita itu harus beradab dengan para ulama. Di antara adabnya yang saya pernah baca, doakan guru-guru kita dengan tulus, dengan ikhlas yang mengajari kita. Doakan. Ada seorang murid tatkala tahun terakhir, hari terakhir pulang dari kota Madinah, di majlis gurunya, dia di belakang berdoa untuk gurunya. Semoga gurunya dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Semestinya adab seorang murid seperti ini. Dan sang guru sangat membutuhkan doa agar dia istiqomah, agar dibukakan, dilapangkan ilmu untuknya. Kadang ada beberapa hal bagi siapa yang suka mengajar dan berdakwah merasakan ini. Ada beberapa hal yang ilmu tersebut terbuka. Ketika kita mengajar, ilmu tersebut terbuka. Dan orang akhirnya dengan pembukaan itu lebih paham dibandingkan yang tidak dibuka. Maka salah satu hal yang merupakan patut untuk kita lakukan, doakan orang-orang yang mengajar kita. Hanya di dalam kita membaca kitab rahimahullah. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi berkata, semoga Allah merahmati beliau. Itu doa. Doa untuk para ulama. Karena mereka jasanya besar. Ya. Jasanya sangat besar. Terutama di zaman yang serba canggih ini. Tadi hadis-hadis yang kita baca tadi. Ya, mencarinya mudah. Menentukan hadis ini sahih dan tidak sahih itu susah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika membuat kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahih dan Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'if, itu tidak mudah. Hampir 3/4 hidupnya di perpustakaan. Sisanya untuk bekerja, untuk makan kehidupan anak dan istrinya sehari-hari. Tidak mudah. Ya. Nah, kita tenang aja. Cuma kata Ustaz, hadis ini sahih. Oh ya Ustaz. Demikian. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.